Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang kula hormati. Alhamdulillah, kula kali panjenengan sakniki sampun tutup pengajian kitab Hikam ingkang nomor 17. Sing panjenengan ngasto kitab Hikam, monggo jenengan buka nomor 17. Niki 11 garis saking bawah. Kula kali panjenengan pada pengajian yang telah lalu diterangkan bahwasanya istidlal alaihi ta'ala niku min adamil wusuli ilaihi. Lek wonten tiyang nggawe dalil wujude barang niki menandakan wujudnya Gusti Allah, iku pertanda wong niku durung tutuk nang Gusti Allah. Lek wonten tiyang ngalap dalil bahwasanya adanya alam ini merupakan wujud saking Gusti Allah karena Allah niku ndak bisa ketok, maka itu perlu dipertanyakan. Pertanyaan ini ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa lamun ora al istidlalu alaihi min adamil wusul nukila. Wa illa lamun ora nukila den nukil annahu. Sak temene istidlal alaihi min adamil wusul, ai min adamil wusuli saking orah anan itu meko. Jarene. Wong sing ngalap dalil anane swiji anane makhluk niki merupakan tanda wujude Gusti Allah. Berarti lek ngeten Gusti Allah kan mboten ketok. Kula kali panjenengan mboten ketok nang Gusti Allah. Sakniki lek panjenengan Gusti Allah diarani mboten ketok, mulai kapan Gusti Allah iku ndak ketok? Padahal aslinya Gusti Allah niku sing ketok. Sampeyan tingalipun dek nazamane arek cilik-cilik niku ngarani Gusti Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil awadithi. Sing gak ada sifat wujud niku Gusti Allah. Lho lek sing wis duwe sifat wujud Gusti Allah niku berarti lek kula kali panjenengan mengatakan wujudnya makhluk ini merupakan tanda wujude Gusti Allah, otomatis sebabnya wonten loro. Nomor siji, ono kalane krono Gusti Allah iku ndak ketok. Nomor loro, ono kalane Gusti Allah iku adoh menurut kula kali sampean. Sebab kula kali sampean sik katene mlaku. Lho lek wis Gusti Allah niku ndak ketok, berarti ndak ana. Lho mulai kapan Gusti Allah iku ndak ana? Gusti Allah lho duwe sifat wujud. Allah enggak ada sifat wujud. Allah niku mesti niku kudu ketok. Lho lek panjenengan diarani Gusti Allah ndak ketok iku mulai kapan? Itu alasan pertama. Afa mata mongko ing dalam kapan ghoba samar soba Allah. Ai fala yasihu. Kesi mongko rasa apa ghaibullah li annahu. Krono sak temene Gusti Allah iku mata ghoba kapan-kapan samar soba Allah. Hatta yustadalla enggo den amri dalil alaihi apa wujudullah bil asya'i kelawan biro-biro berkoro al hadirati kang hadir ana ning pinggir-pinggir sampean. Lek jarene sing Gusti Allah iku enggak ada sifat wujud, tapi semua kebanyakan manusia itu ditanyakan, endi Gusti Allah? Nduting nang ndi kira-kira sampean? Nduting nang lemari, murtad. Nduting nang kali, murtad. Nduting mendukur meningsor, murtad. Padahal Allah niku enggak ada sifat wujud. Lek wujud niku maknane ono. Lah ono niku mesti ini kan ketok moto. Lah kula kali sampean mulai cilik sampai tuwek ndak tahu ketok nang Gusti Allah kelawan moto kita. Padahal Allah niku wonten. Tapi kenapa kita kok enggak bisa melihat? Sekali lagi, jawabannya krono kula kali panjenengan iki ahlul hijab. Yang pertama. Yang kedua, wa mata ba'uda, kapan Allah niku ado? Hatta takuna henggo ono al atharu opo piro-piro lapet hiyalati yaiku perkara tu silukang nekaken opo alati ilahi maring Allah. Ayustadalu tegesiden alab dalil opo biya athar alaihi ing atasi Allah. Lianna hakron saktumani Allah athar iku la wujud orana wujud lahu kata athar ma'usatani Allah inda ahli syuhud, mungguni ahli syuhud. Hatta yusila enggo nekaken tu sila, hatta tu sila enggo nekaken opo athar ilahi maring Allah. Utawa kula kali panjenengan ndak ketoke nang Gusti Allah bukan karena Allah itu gaib, bukan karena Allah itu tidak ada dari penglihatan kita. Allah niku wonten tapi ado. Sehingga karena Allah itu jauh, kula kali panjenengan perlu mlaku. Wusul niku bahasane, bahasa Indonesia ini bahasa Jawa niku teko, tutuk. Lalek kula kali panjenengan ngarani Gusti Allah niku si ado. Berarti kula kali panjenengan katene wusul, katene tutuk nang Gusti Allah niku sik perlu mlaku. Mlakune niki nggawe dalil bahwa adanya makhluk ini merupakan dalil wujude Gusti Allah. Kapan katene tutuk? Yong kok lewis marini mlaku. Marini suluk, suluk niku mlaku. Sing perlu dipertanyakan dalam akal, mulai kapan Gusti Allah iku ngedo teko kula sampean? Padahal Gusti Allah niku dawuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini katanya Allah lebih dekat kepada manusia dibandingkan dengan otot gulu. Lho kok sih ono istilah katene wusul kang kene wong sing suluk? Kok ono istilah sik katene tutuk kang kene wong sing mlaku? Ula apa katene mlaku wong Gusti Allah iku wis cedhek. Mestine Gusti Allah niku kan wis ketok mboten katik mlaku. Mesti Allah Gusti Allah wis cedhek enten mriki. Ahlu suhud yang mengatakan seperti ini. Ahlul ijab tetap minimal ahlul ijab niku mengatakan Allah niku mboten ketok krana kejedeken. Bagaikan gajah ada di pelupuk mata. Kalau bilis atau semut ada di tengah lautan itu akan terlihat sekecil apapun. Kalau gajah walaupun ada di depan mata dan sebesar itu kita enggak bisa melihat krana kejedeken. Niki ahlul ijab ngomong koyo ngeten. Lahlu suhud tetep kok iso ngarani Gusti Allah ado iku. Wong paran Gusti Allah lho wis dawuh luwih cidhek ketimbang taline sandal. Kok sik ngarani katene suluk? Kok sik ngarani katene mlaku? Mlaku nang endi wong Gusti Allah iku wis ana ning pinggire sampean. Adalah dua versi yang tidak bisa ditinggalkan dalam membahas tauhid sesuai dengan kemampuan kita. Nek wis tutuk nang jangkauan itu untuk nang jarak masih tidak nyambut gawe tidak apa-apa sampean. Wong Gusti Allah cedek ono sampean. Allah tidak bakal ndadekno sampean mate. Lek durung tutuk nang ambekane. Mantep nang Gusti Allah temenan. Masih wis tangane ditaleni nyemplung ono ning jerone segara, wae Gusti Allah tidak mati, jare Gusti Allah tidak mati. Bab Allah luwih cedek. Tapi lek wis Gusti Allah matur tidak tutuk, yo tidak tutuk, tetep tidak tutuk. Dadi lek wis jarene Gusti Allah tidak tutuk sampean kudu nyambut gawe, ojo meneng to. Nak mangan temen sampean. Lek ndak mangan mate. Jare ni sampean. Krono niki wis kelas e kula sampean. Nek kelas e Gusti, lek kelas e ahlus suhud mboten. Wis pengiran kabeh. Yo mok tangan sikute obah ya panjene duwe tangan kate ndak diobano gawe apa tangan wis kare kadung dikeki nang Gusti Allah. Amal mahjubun fa annamal mahjubun ana penutai biro-biro kang den alingi niki golongan iki kula sampean niki. Wala ya rauna mongko ora padha ningali sapa al mahjubun illal aqwan anging ing biro-biro barang kang maujud. Nek golongane al mahjubun kaya kula sampean ya ketok barang niki we. Usahae ya ana ndik barang, pikirane ya ana ndik barang tak tembus nang Gusti Allah mboten. Sampean padan teng ngono ngaji sampai puluhan tahun mondok ndak muli-muli sampai umur suwita. Wong kon muli nang omahe mesti muni ning ngeten ya kudu nyambut gawe le masih ilmune akeh. Nyambut kawe kate dikir tok anake dipakani tasbih lho niku jenenge al-mahjubun. Dia enggak sadar kalau di belakang dan di tubuhnya itu ada Allah. Niki sampe njak tukaran maksud diskusi sampai petang tahun ndak leren-leren ndak turu-turu, tetep ngoten hasilnya. Tapi lek yang usul seje. Kayak anak ceritane Ibrahim bin Adham sampai mencil ono di alas pirang-pirang tahun dadi wong kepengin didoi wong tapi awake tetep dikai mangan nang Gusti Allah. Kelase pancene kelas ahlus syuhud. Kelas ahlul hijab sampean yo kudu saja. Apapun harus dilakukan masih ambek ngakal-ngakali wong dedek-dedek yang penting hasil. Wong pancene durung kenal nang pangeran. Wis ndek swarga iso ngono iku tingkatane pisan. Wato kali ahlus syuhud ndek donya wis adoh apa maning mangke teng swarga. Jelas tambah adoh banget. Wong tiang mulya niku pilihane Gusti Allah. Wong ino ya pilihane Gusti Allah. Bane becak kate sampean ijolno ambek bane kapal terbang yang meledos. Lek bane kapal terbang berjalan dengan kecepatan sekian ribu kilo, sekian ribu meter per kilo atau per jam. Niku digawe landas wonten dik lapangan penerbangan buantri koyo ngoten mboten napa-napa pancene kekuatane bane ban niku pisan. Tapi mbok yo sampean coba diijoli karo bane ben pancal. Le. Entek sak ruji-rujine ya. Nek bane kapal ya digawe kapal, bane bis digawe bis, bane truk digawe truk, bane sepeda pancal, sepeda pancal, sepeda motor, Nek diwalik ndak iso. Ono bis mlaku gawe ban sepeda pancal, kuabe gawok sampean. Duduk kelas ban becak, ban sepeda pancal karo ban kalau bis ndak kelas. Krono duduk kelas ojo dituk-tukno, mboten tutuk. Ya wis sekitar kita membahas. Kalau ditampakkan di permukaan umum, masyarakat harus kita lindungi agar kita jangan sampai tertipu oleh ahlu syuhud itu menurut kita. Wong jelas bertentangan ahlu syuhud kali ahlul hijab. Lulek bertentangan, ya harus mengikuti hati-hatinya sendiri. Istafti qalbaka. Takono nang ati sampean dhewe, sampean tutuk napa mboten nang ahli syuhud. Lek ndak tutuk ojo muni tutuk. Balin nasu ala nafsihi basira. Walau alqa ma'adhira la tuharrik bi lisanaka lit'ajala bi. Ndak iso ya, menungso itu adalah yang paling tahu dengan ukurannya sendiri. Merkani kulo sepisan maning nang mustami'in, konco-konco sing ahli ngaji, terutama ngaji kitab hikam. Lek sampean ndak tutuk ojo muni tutuk dosa gede. Lek tutuk ndak kadek muni mesti wis ana tandane. Wahum utawi al-mahjubun iku kismani. Lek wau sing al-majdzubun niku nggih wonten kalih. Nggih, al-majdzubun wonten kalih, wonten sing al-majdzubuna ibtidaan, wonten al-majdzubun ba'da suluk. Lek sang niki sing al-mahjubun. Sing al-mahjubun niku wonten kalih. Wahum utawi al-mahjubun iku kismani ana rong tuman. Niki lek jare kitab Alfiyah, kitab Nahwuni keliru niki. Wahum niku jamak, kismane niku tasnia, mesti niku kudu pocok. Lek mubtada'e mufrad, khabare juga kudu mufrad. Lek mubtada'e tasnia, khabare ya kudu tasnia. Mesti ni wahuma kismane ngoten. Tapi niki mboten digawe wahum kismane. Lah berarti niki mentakdirkan. Dzu bi makna sahib. Wahum utawi al-mahjubun iku dzu kismaini ngoten asale. Andueni rong duman. Dadi al-mahjubun niku wonten kalih. Nomor siji amatun ana wong kang umum. Wasalikun lan wong kang ngambah. Lam yasilu kang ora tumeka sapa al-mahjubun ila maqami syuhudi maring pangkate nyakseni Gusti Allah. Maring pangkate ningali Gusti Allah. Tetep wonten kalih. Wal muradu. Nggih. Dadi ana sing amah, ana sing salikun. Lek sing salikun niku mulai berjalan akan menuju Gusti Allah. Lek sing amah panjen ndak ketok blas nang pangeran punan. Carane ngeri ya tok ati sampean dhewe. Lek ana wong omongane donya tok, aku iki le ndak moro-moro soge ngene le biyen niku bapak sik dodolan rosokan le. Mari dodolan rosokan iki bapak utang nang ngebang sampe terbirit-birit le ana wong ngebang melayu apa le. Saiki apa wis enak. Kok ndak nyambut gawe apa iki opo le. Anak emangan apa bapak iki le masih ngingin ini anak pitu kuat wong pancene bapak ini kira nyambut gawe mulai isu sampai jam 10 bengi kait muli le ndak nyambut gawe apa sing kate dipangan ndak kira mangan wong ngoten niku berarti ama lek suluk tandane ana mlakune nang Gusti Allah alhamdulillah le bapak iki masih anak pitu kuat ngingoni padahal penggaweane wis becak le lek didelok teko akal. Ndak tutuk penghasilane bapak kangge mangani anak pitu iku. Tapi barokahe syafaat saking para alim ulama, oleh barokah saking Gusti Allah masih donyane nek titik-titik bapak iki anake akeh sing sarjana le. Lah wong ngoten niku jenenge suluk. Lek ngomongi muter-muter ana ndik donya tok niku jenenge amah. Lek ngomongi muter-muter tapi engkok jurusane ana ndik Gusti Allah niku berarti wis suluk wisan. Alhamdulillah bapak iki diparingi kelar nang Mekah senajan penggaweane elek-elek wis takdiri Gusti Allah. Niku rada suluk jenenge lek amah mboten kadek ngoten gunane. Bapak iki nang Mekah iki keringet dhewe iki lek bapak ndak nyambut gawe ndak kira iso opo ngendel warisan. Wong barang warisan wong tuwa mek sak cuwil iku lho. Ya wis krana bapak niki giat lek ndak giat ndak iso ngene. Lho niku jenenge donya melulu. Lek wis donya melulu niku jenenge amah. Jadi wong sing mahjub utawa ahlul hijab nang Gusti Allah niku bagianan loro. Ono sing amah, ono sing salik. Lek sing amah ndak mampu blas pangeran. Lek sing salik rodok mampu. Anak wedok pongkon metu. Metu nduk, kon niku umure wis 23, wis wayahe rabi kon niku tandano sing ayu mbok menawa kepethuk pacang-pacangan mungku. Ayo, pung-pung malam minggu, minyaknya gawin kabeh, gawin kelambi sing ketat ngono. Nampang malam mingguan, menawa kepethuk jodone kon lho. Niku lek tiyang amah, lek tiyang suluk, mboten. Lek tiyang salik. Dona, wis njaluk nang Gusti Allah ae le. Nduk, kon umure sakmono wis kabeh iku ketentuane saking Gusti Allah, masih kon usahae apa lek Gusti Allah durung ngentokno ndak kira iso. Tapi yo siapa titik-titik. Kodak ono. Adus-aduso. Oh, minyak wangi, menawa jodohmu tepak kon kepethuk nang wong sing seneng karo minyak wangi karo wedake, sapa weruh le. Niku sik suluk jenenge. Lek sing wau niku tasih amah. Lah kula kale panjenengan masuk golongane sing endi? Iya sampean gerayahi dhewe. Oh, no apa ndak Gusti Allah ndek ati kula sampean. Lek ndak ono blas ya wotan. Mangan bakso enak ana ndek pasar. Masyaallah enak bakso niku. Ngepol enak iki bakso niki. Lho iki jenenge bakso iki pancen akeh daging sapi ini. Ake bumbune, adik, dodone anget, lumayan niki panganan niki. Niku amah, lek salikun ngomong ngoten. Alhamdulillah, nang Gusti Allah dikei mangan enak. Mangan bakso-bakso ni enak, selerane yo enak. Kok nang Gusti Allah nak dikersano enak, masih bakso ni enak, rasane pahit. Contoh nih wong kering, wong kering namen delan. Panganan enak oh, kaya apa melbu nang cangkem iku, rasane kaya mangan mimbo. Pahit. Krono nopo? Krono sekalipun makanannya itu enak, bumbunya lengkap, sembarangannya enak, tapi selera nang Gusti Allah dikurangi, selera nang Gusti Allah dicukup. Ndak iso nikmat mangane ya. Niku jenenge salikun. Mulai ngambah nang Gusti Allah. Tiang ngoten niku sudah mulai ngambah datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu utawi kang den karepaken bistidlalil majdzubi kelawan oleh ngalap dalile wong kang den tarik Gusti Allah kelawan oleh amri dalile wong kang majdzub alladzikang hasolat hasil laukati majdzub ifaqatun apa waras iku annahu sak temene annahu hina idzin yulahidzul ghaira faithbitu wujudahu biwujudihi annahu sak temene majdzub hina idzin dalam nalikane iki hasolat lahu ifaqatun iku yulahidzu ningali sapa majdzub al ghaira ing wong liya Faiz bitu mongko netepaken sapa majdzub wujudahu ing wujude ghair biwujudihi kelawan wujude Allah wa tsubutahu lan ing tetepe ghair bi isbati kelawan tetepe Allah sanes kelawan oleh netepaken sanes kelawan tetepe Allah walaisa lan ora ana apa al muradu kang derawaken iku ana usah temeni majdzub yastadilu ngalap dalil sapa majdzub hina idzin dalam nalikane iki Ya stadilu iku ngalap dalil sapa majdzub hina idzin ing dalem nalika hasolat lahu ifaqatun bidalili kelawan dal akli kang bangsa akal wan nadzari lan nadzar ngangen-ngangen al fikri kang bangsa pikiran sing dikarepno kelawan ngalap dalili majdzub sing hasil waras majdzub niku ndelok barang sak liyane Gusti Allah Kemudian setelah melihat barang selainnya Allah, maka majdzub itu menetapkan wujudnya selain Allah ini dengan adanya Allah. Tetapnya barang ini dengan tetapnya Allah. Mboten kadhek make dalil-dalil akli ngoten mboten. Nek kula kali sampean kan sik masih memake dalil akli nggih. Untung ngeten. Wonten tiyang loro mergo kaudanan. Lakoni nang kancane apa kon kok lara? Kaudanan wingi ya adem akhire saiki aku ndak iso bawa iki lara kabeh. Dadi larane mergo kaudanan. Lah lek tiyang niku majdzub mboten katik mergo-mergo apa kok lara ya wis lara. Kok lara kon? Polahe lara ya ndak ngono sih. Kan mesti ana gara-garae ku apa? Wingi kaudanan ndak polahe. Masih ndak kaudanan lek wae lara ya lara. Iku Cacak iki lara tok iya le pancene bapak iki wis umure wis suwita. Kok umur si enom ya dak kira lorowan. Lho, aja muni ngoten. Masih umur 10 tahun lek wae lara-laron ya lara-laron. Ndak mulai tuwek. Ndak katik dalil akli-akilian mboten. Lek dalil akli niku berarti sik durung majdzub jenenge. Apa kok lara? Oleh kaudanan iki. Niku mepet adoh jenenge amah. Lek dicedekno apa kok lara? Ya mbuh. Rasane takdir Gusti Allah iki Dadekno aku loro tepak kebarengan marini udan. Lho niku jenenge salik. Lek ngomong apa kok loro kono? Kaudanan kok apa? Pancene anakku iki njaluk bakso iki. anakku yang jaluk kupang, aku udan-udan aku jaluk kupang. Akhirnya matu aku pedan. Salah awak wis rodok ngreges dikongkon metu tuku. Kupang ndak kade kelambenan, wadam jegigil akhirnya tetu omahku kering. Tadi kon loro ni mergo apa? Ya mergo kautanan. Lho niku jenenge amah. Lek tiang niku wis salik. Ngomongnya kaya ini kau, aku loro di bareng nonang Gusti Allah sak badane aku kautanan. Kok ndak kautanan aku ndak loro. Dadi lorone aku iki mergo aku dadi lorone aku nang Gusti Allah didadekno bareng karo sak badane kautanan. Sik wonten salike titik-titik. Lek majdzubun untuk ahli syuhud mboten katik pun. Apa kok loro? Ya wayahe loro. Apa kok sugih? Ya wayahe sugih. Apa kok melarat? Ya wayahe melarat. Tak katik. Mai tu macam-macam boten. Pancene duwe donya dikekekno nang wong. Ya oleh ngene kon lon. Awake dhewe tak butuh utang tau utang alur ngidul lak nemu utangan. Kapok aku lho. Kapok-kapok. Mboten katik ngoten. Wong duwe utang niku ndak ana kaitane karo melarat. Wong sugih ndak ana kaitane karo cakang nyambut gawe. Wong bangkrut ya ndak ana kaitane karo males. Sebab napa? Sing dadekno males ya Gusti Allah. Mergo barokah males akhirnya dikek ndak duwe apa-apa. Lah kan Gusti Allah kabeh sing ngersano. Napa bedane telu niki padha mawon. Cuma lek tiyang niku ahli syuhud mengambil jalan pintas. Napa kok melarat takdir melarat. Napa kok sugih takdir sugih. Napa kok pangkat takdir pangkat. Napa kok dadi ya takdir dadi. Napa kok sugih takdir sugih. Lek ahlul ijab mboten. Wonten iklalane kok carane sekolah niku ono iklalane. Hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at para jamaah pengawasan kitab syarih likam yang kang kula hormati mila wonten dawuh malih liyunfiqdzu sa'atim min sa'atihi becik ngenafakaken sapa wong kang anduweni kejembaran min sa'atihi saking kejembarane dzu sa'ah sapa niku dzu sa'at niku alwasiluna yaiku pira-pira wong kang wadha tumeka karo ilahi maring Gusti Allah. Qauluhu liyumfiq ay isyaratan iku ngisyaroi kronong isyaroi ila halil wasilina maring tingkai piro-piro wongkang wusul ilahi ta'ala maring Allah ta'ala. Fa innahum mongko zatemeni wasilin iku lama khoroju ari kalani metu sopo al wasilin min sijni ru'yatil aghyar saking penjara nyatani ningali ing barang-barang kang meteng no ati ila kodo itauhid maring arah-arah keputusane nyuwijiaken ing Allah wa gamalil istibsor lan sampurnane amrih ningali kita saat mongko dadi jembar apa masafatu nadzarihim peningalane jarake peningale wasilin wa ufidalanten amberaken alaihim ing atasi wasilin apa ulumun biro-biro ilmu asrarun lan biro-biro rahasia ilahiyatun kang bangsa kepangeranan. Asoro mongko dadi sapa wasilin iku ya muduna padha nulungi sapa wasilin al ghaira ing wong liya waya tasarrufun lan padha mengoaken merentahi sapa wasilin fi awalihim en dalam biro-biro ilmune wasilin al batin ya dikang bangsa batin kaifa sa'u hale kaya pangersakaken sapa wasilin wonten dawuhe Gusti Allah liyum fikdhu sa'atim min sa'atihi wahai orang-orang yang telah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu telah diberikan rizki wusul datang Gusti Allah. Dikei kelebihan saking wong biasa. Cara wong suge wis duwe bondo. Cara wong ilmu-ilmu ni wis ake. Niki wongi wis wusul datang Gusti Allah. Lek sampean wis wusul nang Gusti Allah, tolong wusule sampean iku sumrambah nang wong liya. Ojo ganggu. Ajaan wong liya iku jaluk nang Gusti Allah. Jangan nang dalan-dalan sing nyebabna wong niku iso dadi wusul. Ojo dipek dhewe. Ojo dipeksa wong-wong kangge melok sampean. Yang jenenge menungso Pak nggih, jenenge menungso. Memang ada usaha untuk mengajak ahlu syuhud kepada kita ini ahlu hijab. Sampean kei wis. Wong-wong supaya ngeroso koyok sampean dhewe. Karena kepentingan yang kita miliki adalah kepentingan akhirat. Sampean duwe ilmu, bisa syuhud datang Gusti Allah. Wong-wong ejaan supaya syuhud bisa nang Gusti Allah. Tapi ya sekali lagi kita penuh risiko. Untuk usul datang Gusti Allah kita perlu suluk. Lah di dalam suluknya ini lek keliru kula ambek sampean sing bahaya. Kalau ahlu syuhud menampakkan ilmunya kepada orang lain, maka orang lain akan mengingkarinya. Lulek wis mengingkari ini akan terjadi amar ma'ruf nahi mungkar. wong sing ndak tutuk ngarani iki dosa. Lho lek wis kirane koyo ngeten aja disisaken wong. Jarno. Meneng wae sampean. Diilokno wong lek panjene ahli suhud ya meneng. Dipisui wong lek panjene ahli suhud ya meneng. Akhirnya orang akan tertarik sendiri kepada ahli suhud itu tadi. Bukti nih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku tidak akan pernah mengajak orang untuk masuk Islam kalau tidak mendapatkan perintah dari Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngejak wong mlebu Islam, berdakwah ila sabilillah. Ila dari salam niku krono Gusti Kanjeng Nabi asal perintah saking Allah. Lu krono oleh perintah saking Gusti Allah ya silakoni. Dan Kanjeng Nabi tidak pernah menjamin keberhasilannya. Krono nopo? Sing jamin duduk Kanjeng Nabi Allah. Mila wonten dawuh wa ma alaina illal balaghul mubin. Kita hanya punya kewajiban untuk menyampaikan saja. Kewajiban ini Kanjeng Nabi lak menyampaikan noto. Hasil atau tidaknya niki ono ning Gusti Allah. Jadi naungi orang-orang yang masih belum wusul kepada Allah niku ojo dibingungno. Lek panjene wusul kira-kira wusul karepe dhewe tur tidak membingungkan orang lain. Artinya lek tiyang niku wis wusul ya mboten bingung wong alame wis padha. Lek tiyang durung wusul ojo dijak wusul. Sampeyan ke ilmune perkara melok ndak melok wis babah. Lek dijak niku sik nyilokno sampean ya wis panjene durung. Lek dijak melok panjene wis tutuk. Lho sing dadekno tutuk ngeten iki pilihane Gusti Allah. Sing dadekno kula kali panjenengan suluk ya Gusti Allah. Sing dadekno kula kali panjenengan amah ya Gusti Allah. Mari kita naungi orang-orang yang punya titel wusul, titel tutuk datang ngarsane Gusti Allah, iku saking Gusti Allah kabeh. Panjenengan lek ndelok toko niki wong sing wusul datang Gusti Allah niku ndelok alamil akhir niku koyok tahanan. Nopo katene ndak susah? Ngalor, diperenguti tangga oleh awak duwe motor. Ngidul, dibenceni tangga oleh awak mangan nyambut gawe ndak ketok soro. Lek ndelok raine wong, waduh ngelu. Tapi lek sampean ndak ndelok raine wong ku sampean reken Gusti Allah. Artine merenguti menungso teng panjenengan niku sampean yakini bahwa merengutnya itu adalah merupakan perintahe Gusti Allah. Kulo yakin sampean ndak kira ngamuk. Lha napa katene ngamuk ana wong merengut? Ndak perlu ngamuk, ndak perlu ndelok wong niku sampean ndelok Gusti Allah. Ana wong benci nang sampean. Lha apa katene ngamuk? Wong benci niku lho dikongkon Gusti Allah. Masih mboten dikongkon itu adalah kehendak Allah. Lah kita mau menentang kehendak Allah. Sak piro fasale? Lho lek wis ndelok Gusti Allah murni, kula mek sampean akan terlepas dari yang namanya susah. Ngalor susah nang wong, lali salah nang wong lah susah. Ngidul salah nang wong susah. Lek sampean mboten ngerasa salah, wis pokoke pangeran kabeh wis. Awak yo ndak katene nyala-nyala, yo ndak katene ngilokno wong, apa maning suudzon nang wong, ndak katene ngamuk nang wong. Kita kan keluar saking rasa sumpek, rasa bingung, kita keluar dari penjara. Enak hidupnya tenang. Sing ngalor ngidul kersane Gusti Allah kabeh. Awak salat yo dikersane Gusti Allah. Ana perkara ana wong sengit nang sampean mergo sampean khusuk sembahyang wis iku urusane pangeran. Ana wong sengit nang sampean mergo sampean cakang wiritan iku urusane pangeran, dudu urusane sampean iku. Ojo melok-melok lara ati sampean. Pangeran kabeh sing nata. Ana wong pegel nang sampean mergo sampean iku sugih, urusane pangeran. Ana wong pegel nang sampean mergo sampean pangkat, urusane pangeran. Ana wong sing ngikut sampean ya wis urusane pangeran. Lelek pun urusane pangeran kabeh, napa sing kate digawe susah? Dak ana. Wa idza azamta, tapi yang jelas kita harus usaha dulu. Setelah usaha kita tidak berhasil, baru kita kembalikan datang Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu kang kula hormati, mandar muga pengaosan kula so panjenengan sedaya wonten ing kesempatan menika dados pengaosan ingkang manfaat fitini wa dunya wal akhirah, nggih. Monggo kita cerna pengaosan hikam saking awal ngantos sak menika. Ojo dipek buntung-buntung. Saking awal terus sampean rinci terus ngati-ngati kersane saling berhubungan, saling berkaitan, cek mboten koyo ndelok wedhus didelok buntute tok, didelok ndase tok, sampean delok kabeh. Ndase, buntute, cangkeme, wetenge, sikile dan seterusnya. Insyaallah lek ndelok lengkap kula kali panjenengan bakal ngeroso asrep langkung-langkung mandar mugi angsal barokah kitab Syarhil Hikam. Sakmenten ingkang saged dalem aturake. Hadanallahu ayyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.